Kemudian contoh al-bab akal itu al-khubza bis-sawm sawm akal al-khubza bis-sawm. Aku makan roti dengan garpu. Karena rotinya ada dagingnya dan lainnya. Nah, tangannya luka perih kalau pakai tangan. Akal berkumpulnya pisau. Aku makan roti pakai garpu. Atau kan termasuk halimah isim, karena kemasukan kerja atau obat, yakni al-bah. Tapi itu juga punya tanda yang baik, masukkan al-alif, wanah. Contoh al-kah. Kalau sepertinya seperti bagaikan. Suka yang mana? Yuk. Seperti. Suka pengekan. Suka juga. Mana yang suka? Percaya. Antum tak kasih susu, gak apa-apa ya? Namanya tepat, gak apa-apa. Gak apa-apa. Ayu. Ya, ayyubu kalbahri. Ilma. Si ayyub itu bagaikan lautan. Ilman, ilmu. Saking luasnya diberi perumpamaan seluas lautan. Ya. Nah. Al-Bahri kalimusin. Karena dimaksud oleh huruf-huruf al-Bahri. Di samping itu juga masukkan al-alif wa-la. Nah, contoh Allah. Masuki oleh huruf qaf lam, di samping itu juga masukkan al-alif wal lam. Di samping itu juga menerima tanwin.